Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari masalah yang keempat dari bab yang ke-10, masih tentang penjelasan haid dan nifas. Di dalam bab yang ke-10 ini disebutkan ada 7 masalah. Masalah pertama adalah tentang bidayatu waqtil haid wa nihayatuhu, awal waktu terjadinya haid dan akhir terjadinya haid, yaitu umur yang paling muda yang mengalami haid dan umur yang paling tua dalam mengalami haid. Kemudian masalah yang kedua juga telah kita baca tentang aqallu muddatil haid wa aktsaruha, minimalnya lama haid dan maksimalnya, dan bahwasanya tidak ada batasan minimal dan maksimal, semuanya dikembalikan kepada adat atau kebiasaan. Kemudian masalah yang ketiga tentang ghalibul haid, keumuman lamanya haid yang dialami oleh para wanita. Disebutkan di sini keumumannya 6 atau 7 hari. Kemudian al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat, ma yahrumu bil haid wa nifas, perkara-perkara yang diharamkan karena sebab haid dan nifas. Dan ini telah kita baca pada pertemuan yang terakhir. Kita masuk pada masalah yang kelima. Al-mas'alatul khamisah, ma yujibuhul haid. Masalah yang kelima, perkara-perkara yang diwajibkan karena mengalami haid. Apa saja yang wajib dilakukan oleh wanita yang mengalami haid? Al-awwal, perkara yang pertama, yujibul ghusla. Haid mewajibkan mandi. Liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu ala alihi wasallam, da'is salata qadra al-ayami allati kunti tahidina fiha thumma iktasili wa salli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah salat selama hari-hari yang engkau biasa mengalami haid. Tsumma tasili wa shalli, kemudian setelah itu mandilah engkau dan salatlah. Beliau bersabda kepada wanita yang terkena istihadhah, darah yang keluar terus menerus. Beliau mengatakan, tinggalkan sholat selama hari-hari yang engkau biasa mengalami haid. Kalau biasanya 5 hari dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, maka di hari-hari itu engkau terhukumi haid. Kemudian setelah selesai hari-hari tersebut, maka mandilah dan sholatlah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasannya haid mewajibkan mandi. Setelah selesai masa haid, setelah dia suci, maka dia wajib untuk mandi. Mandi besar. Adapun tata cara mandi sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang tata cara mandi wajib. Kapan seorang wanita yang terkena haid dia mandi wajib? Ketika telah selesai masa haidnya. Dan masa haid wanita berbeda-beda. Ada yang sekian hari, ada yang 5, 4, 6, 7 dan seterusnya, sesuai dengan adat dan kebiasaannya. Kemudian apa ciri-ciri ciri-ciri wanita sudah selesai dari haidnya? Disebutkan tentang tanda-tanda seorang wanita mengalami at-tuhur, suci, setelah dia haid. Bahwasannya sucinya wanita dari haid itu ada 2 tanda. Tanda yang pertama, khurujul quswatil bayda, keluarnya cairan putih. Dan ini terjadi pada mayoritas wanita. Artinya di sana ada beberapa wanita yang tidak mengalami seperti ini. Namun mayoritas wanita mengalami hal yang demikian. Atau banyak dari kalangan wanita mengalami yang demikian. Bahwasanya tanda sucinya adalah dengan keluarnya cairan putih yang keluar dari rahim. Dan disebutkan dalam suatu riwayat bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata kepada para wanita sahabiyat, la ta'jilanna aw la ta'jalna, la ta'jalna hatta tarainal qussatal bayda, janganlah engkau para wanita tergesa-gesa, tergesa-gesa mandi wajib ya, selesai dari haid, jangan sampai kalian melihat cairan putih keluar. Diriwayatkan dalam Muwatta Malik dan juga ada dalam Sahih Bukhari. Ini ciri yang pertama atau tanda yang pertama. Tanda yang kedua, al-jafaf, keringnya darah. keringnya darah. Dan ini terjadi pada wanita yang tidak mengalami kasus pertama tadi. Tidak mengalami keluarnya cairan putih setelah selesai haid. Wanita yang tidak mengalami keluarnya cairan putih setelah selesai haid, maka dia akan mengalami ini, al-jafaf, keringnya darah. Tidak ada lagi darah yang keluar. Bagaimana caranya mengecek keringnya darah? Yaitu dengan menggunakan cotton, tisu ataupun kapas, kemudian diletakkan pada tempat keluarnya darah atau dimasukkan pada tempat keluarnya darah. Kalau didapati masih merah, ya, maka berarti belum suci. Tetapi ketika didapati kapas ataupun tisu tersebut nam tidak terdapat bercak merah, maka ini alamat at-tuhr, tanda dia telah suci, telah selesai dari haidnya. Ini dua tanda dari tanda-tanda sucinya wanita dari haid. Kadang wanita berbeda-beda, ada yang mengalami tanda yang pertama, ada juga yang tidak, ada yang dia caranya dengan cara yang kedua tadi. Baik. Kemudian yang selanjutnya, asan yang kedua, al-bulug. Haid itu mengharuskan seorang wanita dihukumi sebagai wanita yang baligh, wanita yang dewasa. Terjadinya haid mengharuskan wanita dihukumi sebagai wanita yang baligh, dewasa, yang sudah terkena taklif, pembebanan syariat, wajib sholat, wajib puasa, dan yang lainnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bikhimar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salatnya wanita yang haid kecuali dengan menggunakan khimar, itu menutup auratnya, kepalanya. Naam, sampai ke kakinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan yang lainnya. Dari mana sisi pendalilannya? Perhatikan. Faqad aujaba 'alaiha as-sitrah bi husulil haid. Telah wajib bagi wanita ini untuk menutup auratnya ketika dia mengalami haid. Fadalla ala anna taklif hasala bihi. Ini menunjukkan bahwasanya taklif, pembebanan syariat itu naam telah ada. Wa inna ma yahsulu dzalika bil bulugh. Dan adanya pembebanan syariat itu ada karena dia telah mencapai usia bulugh, usia baligh, dewasa. Ini sisi pendalilan hadis di atas. Allah tidak menerima salatnya wanita yang haid, yang sudah mengalami haid, kecuali dengan khimar. Kecuali dia menutup naam tubuhnya yang wajib ditutup ketika melaksanakan sholat. Hadatsani, ini yang kedua, bahwasannya haid mengharuskan wanita naam dihukumi sebagai wanita yang baligh dewasa. Dan ini salah satu tanda-tanda wanita baligh atau dewasa adalah dengan mengalami haid. Atsalis, al-amru tsalis, perkara yang ketiga, al-i'tidadu bihi, menyelesaikan masa iddah ya, dengan bilangan haid. Artinya haid itu mengharuskan nam selesainya masa iddah bagi seorang wanita yang dicerai. Fatanqadil iddatu fi haqqil mutallaqati wa nahwiha bil haidi liman kanat tahid. Maka tanqadil iddah, selesai masa iddah, fi haqqil mutallaqa wa nahwiha, bagi wanita yang dicerai dan yang semisalnya, bil haid, selesai masa iddahnya dengan mengalami haid, liman kana tahid, bagi wanita yang dia masih mengalami haid. Berapa kali selesai masa iddah? Berapa kali haid dihukumi selesai masa iddahnya? Wahiya thalathata quru, tiga kali mengalami haid. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman, wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang ditalak, dicerai, yatarabbasna bi anfusihinna, hendaknya mereka sabar menunggu, menahan diri. Nah, salah satu quru, selama tiga kali haid. Tiga kali quru yaitu tiga kali haid, yakni salas haid. Nah, ketika sudah selesai tiga kali haid ya, maka sudah selesai masa iddahnya. Ar-Rabi yang keempat, al-hukmu bi bara'ati rahmi fil i'tidadi bil haid. Haid itu mengharuskan adanya hukum bara'atu rahim, hukum kosongnya rahim, kosongnya rahim dari janin. Fil i'tidad bil haid, ketika na'am telah beriddah dengan haid, ketika wanita mengalami haid ya, maka terambillah hukum bara'atur rahim, kosongnya rahim ya. Kosongnya rahim dari janin atau bayi. Dan haid yang dimaksud di sini adalah salasata quru, tiga kali haid. Ini untuk menegaskan bara'atur rahim, kosongnya rahim dari janin atau bayi yang ada pada rahim wanita. Kenapa harus tiga kali haid? Ya, enggak cukup sekali atau dua kali? Nah, ayat menunjukkan tiga kali haid. Dan ini untuk menegaskan dan untuk memastikan dengan sepasti-pastinya bahwasannya rahim itu kosong dari janin ketika wanita telah selesai tiga kali haid. Kemudian di sini muncul masalah, apakah wanita yang hamil mengalami haid? Ikhtalafa fihi ulama, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan tidak mungkin wanita hamil mengalami haid. Ada yang mengatakan bisa saja wanita hamil mengalami haid. Ada yang dokter di antara antum di sini? Hah? Kalau tabib enggak tahu ya. Dokter yang tahu ini. Baik, minimal mantri. Ya, Fauzi, Kaif. Wanita haid apakah mengalami wanita hamil apakah mengalami haid? Sebagian ada. Masya Allah, faedah ini. Sebagian ada. Baik, dan ini yang dirujukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, dan yang lainnya bahwasannya na'am. Baik. Kadang didapati, wanita yang hamil mengalami haid, yaitu ketika hamil kemudian keluar darah. Wanita yang hamil kemudian keluar darah, namun darahnya bukan keluar di menjelang melahirkan, bukan? Kalau itu hukumnya lain. Di sewaktu dia masih hamil, mungkin kehamilan masih umur 4, 5, 6 bulan. Kalau dia mengeluarkan darah di waktu hamil, maka dihukumi sebagai darah haid. Dan ini juga yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan wanita dia faham, bisa membedakan mana darah karena pecahnya pembuluh darah dengan darah haid. Maka ketika dia hamil kemudian keluar darah seperti darah haid, ya, baik dari warnanya ataupun baunya, ya, maka terhukumi dengan darah haid. Lahu hukmu damil haid, hukumnya sama dengan hukum darah haid walaupun dia sedang hamil. Dan Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan dan mereka bertanya kepada engkau tentang haid, maka katakanlah bahwasanya haid adalah azan, kotoran. Fa idza kharaja hadzal adza wa wujida thabata hukmuh. Ketika keluar azan ini, kotoran ini, dan didapati, thabata hukmuh, maka tetap hukumnya. Artinya hukumnya adalah hukum haid. Akan tetapi haidnya wanita ketika dia hamil ini tidak mempengaruhi masa iddah. Tidak mempengaruhi masa iddah. Kenapa? Karena iddahnya wanita yang hamil adalah melahirkan. Karena iddahnya wanita yang hamil adalah melahirkan. Sehingga haidnya wanita yang sedang hamil itu tidak naam mempengaruhi masa iddah. Dan pendapat yang mengatakan wanita yang hamil tidak haid itu pendapatnya jumhur, jumhur mayoritas para ulama. Kemudian tanbih, peringatan. Idza tahurat al-haidu awin nufasa'u qabla ghurubi syamsi lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadzal yawm. Idza tahurat al-haidu awin nufasa', apabila wanita yang haid atau wanita yang nifas itu suci, qabla ghurubi syamsi, sebelum terbenamnya matahari, lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadzal yaum, wajib baginya untuk salat duhur dan salat asar di hari itu. Suci misalkan jam 5 sore. Maghribnya jam 6. Jam 5 sore sudah suci, maka dia wajib untuk mandi wajib, kemudian salat duhur dan salat asar. Salat duhur 4 rakaat, salat asar juga 4 rakaat. Kemudian waman tahurat minhuma qabla tulu'il fajri lazimaha an tusalli al-maghrib wal isya min hadhihi al-lailah. Dan wanita yang haid atau nifas yang suci qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar, sebelum masuk waktu subuh, lazimaha an tusalli al-maghrib wal isya, wajib baginya untuk salat maghrib dan isya, min hadhihi al-lailah, di malam itu. Dia suci dari haid misalkan jam 3 malam. Suci bersih, baik dengan tanda yang pertama tadi, keluarnya cairan putih, atau dengan tanda yang kedua, dicek dengan kapas atau yang semisalnya, kemudian tidak mengeluarkan bercakan darah, suci jam 3 malam menjelang pagi, menjelang subuh, maka wajib baginya untuk mandi wajib, kemudian sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 4 rakaat. Lianna waktu sholati tsaniyati waktun lisholatil ula fi halil udhr. Kenapa harus dua sholat? Duhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Lianna waktu sholati tsaniyah, karena waktu sholat yang kedua, waktun lis sholatil ula, itu waktu untuk sholat yang pertama. Fi halil udhur, ketika kondisinya ada udhur, seperti udhur safar, boleh menjama sholat, jama takhir, jama takdim, atau ketika ada hujan boleh menjamak sholat. Nah, atau ketika sakit, ya. Nah, dia sakit, mau operasi misalkan, ya. Nah, dioperasi jam 10 mulai dioperasi, dibius, ya. Kemudian siuman dari bius jam 5 misalkan, maka dia apa? Menjamak sholatnya duhur dan asar. Demikian pula fi halil udhur, udhur wanita yang dia itu suci di akhir siang atau di akhir malam, ya. Maka ini udhur. Maka waktu sholat yang kedua itu waktu juga untuk sholat yang pertama, sehingga harus dikerjakan dua sholat, maghrib dan isya, kemudian duhur dan asar, ya. Kalau sucinya adalah sebelum maghrib, ya. Nah, di waktu asar, ya, maka dia sholat duhur dan asar. Kalau sucinya di malam hari, ya, maka dia melaksanakan sholat maghrib dan isya. Wabihi qolal jumhur, dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Maknanya di sana ada perselisihan. Nah, karena sebagian para ulama berpendapat, na'am, cukup sholat asar bagi kasus yang pertama tadi. Sucinya jam 5, maka yang wajib baginya adalah sholat asar. Nah, karena sholat itu sudah tetapkan waktunya. Nah, dan wanita tersebut suci di waktu tersebut, di waktu sholat asar. Adapun sholat duhur, maka dia tidak wajib, sebagaimana dia tidak wajib duhur yang kemarin ketika dia masih haid. Sehingga wanita ini cukup untuk melaksanakan sholat asar dan tidak wajib melaksanakan sholat zuhur. Demikian pula ketika sucinya di waktu isya, maka dia hanya wajib sholat isya dan tidak wajib sholat maghrib. Nah, baik, ini pendapat para ulama yang lain. Adapun jumhur berpendapat dengan pendapat yang pertama tadi yang kita baca. Wabihi qolal jumhur, dan ini pendapatnya jumhur, yaitu Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad. Dari empat imam yang ada, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat tadi. Harus sholat duhur dan asar kalau sucinya di waktu asar. Harus sholat duhur dan asar, menjamak sholatnya. Kalau sucinya di waktu isya atau di menjelang pagi sebelum subuh, maka dia wajib sholat maghrib dan isya, menjamak sholatnya. Ini pendapatnya jumhur para ulama, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, dan ini juga yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian juga oleh Syekh Muqbil. Nah, Al-Wadi'i alaihim rahmatullah. Nah, adapun pendapat yang kedua tadi, ya, yang dia hanya wajib sholat asar saja kalau sucinya di waktu asar, atau sholat isya saja kalau dia sucinya di waktu isya atau menjelang subuh, ya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Nah, taib, mana yang rajih? Wallahu alam, untuk kehati-hatian sholat duhur dan asar, untuk kehati-hatian, dan juga sholat maghrib dan isya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Udah azan ya di luar ya? Sudah masuk ke Isya. Baik, kita lanjut sedikit ba'dal azan ya. Satu masalah lagi. Hadal al-mu'adzin ya'adzin. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alah tusadisa, masalah yang keenam. Aqallu nifasi wa aktsaruhu, minimalnya nifas dan maksimalnya, minimal lamanya nifas dan maksimal lamanya nifas. La hadda li aqallin nifas, tidak ada batasan untuk minimal lamanya nifas. Li'annahu lam yarid fihi tahdid, karena tidak datang pembatasannya. Tidak ada dalil yang membatasi minimalnya lama nifas. Faraja'a fihi ilal wujud, maka dikembalikan minimalnya nifas itu kepada wujud, kepada ada atau tidaknya darah. Waqad wujida qalilan wa katsiran, kadang-kadang didapati sebentar dan kadang-kadang didapati banyak, apa, lama. Hadza huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih, bahwasanya untuk minimal lamanya nifas tidak ada batasan, sekian hari sekian hari, tidak. Sehingga kalau seandainya wanita melahirkan kemudian besoknya sudah enggak keluar darah bersih ya, maka dia telah suci, karena tidak ada batasan minimalnya lamanya nifas. Atau baru 3 hari sudah enggak keluar darah lagi, maka dia dihukumi suci, wajib mandi. Hadza huwa sahih, tidak ada batasan minimal lamanya nifas. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat minimalnya katanya 25 hari. Namun tidak ada dalil yang menguatkan pendapat ini. Ada juga yang mengatakan minimalnya nifas itu 3 hari. Ini pun tidak ada dalil yang menguatkan pendapat ini. Sehingga yang benar pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama, bahwasanya la hadda li aqalli nifas, tidak ada batasan minimal lamanya nifas. Kemudian wa aktsaruhu 40 yawman. Masalah yang berikutnya atau faedah yang berikutnya, dan lamanya nifas, maksimal lamanya nifas adalah 40 yawman, 40 hari. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Qala at-Tirmidzi, dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ajma'a ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum ala anna nufasa'a tada'u as-salata 40 yawman illa an tarattuhu qabla dhalik fataktasil wa tusalli Dikatakan oleh Tirmidzi rahimahullah, ajma' ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul ilmi dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sepakat. Wa man ba'dahum, demikian pula orang-orang yang setelah mereka dari kalangan tabi'in, mereka sepakat anna nufasa tada'us shalah 40 yawman, bahwasannya wanita yang nifas mereka meninggalkan sholat selama 40 hari. Illa antaratuhu qabla dzalik, kecuali apabila wanita tersebut melihat telah suci sebelum 40 hari. Kecuali bila wanita tersebut telah suci sebelum 40 hari. Fatak tasil wa tusalli, maka ketika itu dia mandi dan sholat. Mandi wajib dan sholat. Ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan juga wali hadis Ummu Salamah, dalilnya juga hadis Ummu Salamah. Kanatin nufasa'u ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlisu 40 yawman, kata Ummu Salamah, adalah para wanita yang nifas pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk selama 40 hari. Artinya duduk yaitu tidak sholat selama 40 hari. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Namun Al-Imam Al-Albani rahimahullah melemahkan riwayat ini. Wa qala Al-Albani, dikatakan oleh Al-Albani, mauqufun dhaif. Hadisnya mauquf dan lemah. Ini masalah maksimal lamanya wanita yang mengalami nifas. Kalau minimalnya tadi tidak ada batasan, kalau maksimalnya, na'am, ikhtalafa fihil ulama, para ulama berselisih tentang batasan maksimal wanita yang mengalami nifas. Ada yang mengatakan maksimalnya wanita nifas adalah 40 hari. Kalau lewat 40 hari berarti darah rusak. Darah rusak atau darah haid atau darah istihadhah. Kalau lewat 40 hari. Karena maksimalnya 40 hari. Dan ini pendapatnya jumhur. Ya, dirujukkan juga oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Bahkan Imam Tirmidzi beliau menyatakan ada ijma, kesepakatan. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya batas maksimal lamanya haid 40 hari. Sehingga kalau lebih dari 40 hari berarti darah lain, bukan darah nifas. Imma darah haid karena kebetulan pas jadwalnya haid, atau darah istihadhah atau yang lainnya. Wa dhahaba ba'dhum, dan sebagian para ulama yang lain berpendapat bahwasannya maksimal lamanya nifas ya, tidak ada batasan khusus. Tidak ada batasan khusus. Sehingga kalau seandainya wanita lewat 40 hari masih keluar darah, maka masih dihukumi nifas. Masih dihukumi nifas. Atau sampai 60 hari, sampai 2 bulan masih keluar darah, juga masih dihukumi nifas. Karena tidak ada batasan maksimal. Dan ini pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Taib, dan wallahu alam, ini pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Pendapat yang kuat. Bahwasannya untuk mayoritasnya atau maksimalnya juga tidak ada batasan. Ada wanita yang lebih dari 40 hari, ada. Kadang 41, 42, 43, 45, atau sampai 50 dan seterusnya. Ketika masih keluar darah, maka masih dihukumi darah nifas. Dan ini pendapat yang kuat insyaallah, dan ini yang dirujukkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Terkecuali apabila si wanita ini ternyata ya, terus menerus keluar darahnya setelah melahirkan, keluar darah terus ya, sampai 60 hari, sampai 3 bulan, sampai 4 bulan ternyata masih terus ya, berarti ini sudah lewat batas wajar. Nah, telah melewati batas wajar wanita mengalami nifas. Sehingga dalam kondisi seperti ini, maka dia dihukumi sebagai mustahadhah, wanita yang terkena penyakit istihadhah, pecahnya pembuluh darah yang ada di dalam rahim atau yang dekat dengan rahim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian bagaimana kalau seorang wanita melahirkan tetapi bukan dengan jalan yang normal, seperti cara yang sekarang ada dalam medis kedokteran dengan cara apa? Sesar, operasi ya. Nah, di sana terdapat fatwa dari Lajnah Daimah. Bahwasannya hukmuha hukmun nufasa. In ra'at daman jalasat hatta tadhhura, wa in lam tara daman fa innaha tasum wa tusalli ka sa'iri thahirat. Jadi wanita yang mengalami sesar tadi, kata Lajnah Daimah dan juga difatwakan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya, hukumnya itu seperti hukum nifas. Artinya kalau dia melihat darah keluar dari kemaluannya, kalau dia melihat darah keluar, maka wanita ini dihukumi nifas. Tidak sholat, tidak puasa. Gak boleh sholat, gak boleh puasa. Wa in lam tara daman, dan kalau ternyata tidak melihat darah karena ada apa, diambil janinnya dari tadi, sesar tadi ya, sehingga sama sekali tidak ada hubungannya dengan tempat keluarnya bayi ya, dari kemaluannya, sehingga tidak ada yang keluar sama sekali ya, tidak melihat darah keluar ya, fa innaha tasum, kalau kondisi seperti ini maka wanita tersebut dihukumi suci walaupun sudah melahirkan. Dia wajib puasa dan wajib sholat seperti wanita suci yang lain, karena tidak keluar darah dari tempat keluarnya. Taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian bagaimana darah yang keluar sebelum melahirkan? Darah yang keluar sebelum melahirkan, jika darah tersebut adalah darah yang seperti darah nifas atau seperti darah haid, ya, nah maka dia wajib meninggalkan sholat, nah, tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa, apalagi kalau keluarnya itu menjelang melahirkan, ya, menjelang melahirkan maka dihukumi dengan darah nifas. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Misalkan 2 hari sebelum melahirkan, hari hanya tanggal sekian, sehari 2 hari sudah keluar darah, maka telah dihukumi sebagai darah nifas. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian faedah yang terakhir, faedah khusus orang dewasa. Yang belum dewasa tutup telinga. Kapan seorang suami boleh menggauli istrinya yang haid atau suci dari haid? Taib, ada perselisihan dalam masalah ini. Dan pendapat yang rajih bahwasannya tidak boleh seorang suami menggauli istrinya sampai naam mandi wajib, sampai si wanita atau istri mandi wajib, telah melaksanakan mandi wajib. Tidak cukup hanya sekedar suci dari haid, tidak cukup hanya sekedar berhentinya darah atau keluarnya dari barakolofik cairan putih, ya. Nah, harus mandi terlebih dahulu, ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid kul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna ay yanqati uddam fa idza tataharna ay iktasalna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid, katakanlah bahwasanya haid adalah kotoran, penyakit. Maka jauhilah wanita ketika mereka mengalami haid, itu jangan menggaulinya. Dan jangan dekati mereka sampai mereka suci, yaitu sampai darahnya berhenti. Fa'idha tataharna, dan apabila mereka telah suci, itu telah mandi. Lihat. Yang pertama tadi hatta yathurna, sampai mereka yathurna. Ini artinya sampai mereka terputus darahnya. Kemudian ayat selanjutnya faida tatoharna, kalau mereka sudah tatoharna, sudah bersuci. Makna suci kedua adalah suci mandi. Kalau suci pertama tadi suci artinya terhenti darah, kemudian suci yang kedua artinya mandi. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah mandi, maka datangilah mereka dari jalan yang Allah perintahkan kepada kalian. Baik. Masih ada beberapa faedah lagi tentang haid, namun karena terbatasnya waktu, nah barakallahu fiik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.